سبحان الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. أخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمان يوم سيتبين سمليكا رحمني ورحمكم الله. سمك الله عز وجل senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Al-Quran yang mulia, yang dengannya diutus Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin sebagai kasih sayang kepada hamba-hambanya dan sebagai kabar gembira serta peringatan terhadap hamba-hambanya. Kabar gembira bagi siapa yang mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, dan peringatan bagi siapa yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam banyak ayat tentang pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau, di antaranya di surat Saba ayat 28, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jemaah sekalian, dalam ayat ini ada tiga pelajaran penting. Banyak pelajaran di dalamnya, namun tiga ini yang sangat penting. Yang pertama, Rasulullah SAW kata Allah diutus untuk seluruh manusia. Bahkan ayat-ayat yang lain juga menegaskan beliau bukan hanya diutus untuk manusia tetapi juga untuk bangsa jin. Maka para jin, nabi mereka juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah mengutus beliau untuk menyampaikan surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ayat ini juga dalil para jin nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangankan manusia, bangsa jin sekalipun nabi mereka hanya satu setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya beliau saja. Maka jemaah sekalian, ini termasuk prinsip akidah Islam, tercakup dalam syahadat Muhammadur Rasulullah, yaitu mengimani Rasulullah SAW bukan sekedar utusan Allah, tapi beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin, dimanapun mereka berada sampai hari kiamat. Oleh karena itu, kalau ada orang yang punya keyakinan sebagian ajaran Rasulullah SAW hanya berlaku di Arab, bahkan dia sebut itu sebagai budaya Arab, padahal dia tahu itu syariat Nabi Muhammad SAW, tidak berlaku di negerinya, maka dia berarti tidak lagi beriman dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Artinya Islamnya batal. Walaupun dia masih beriman Muhammad Rasulullah, tapi dia mengatakan beliau tidak diutus untuk seluruh manusia, atau sebagian syariat beliau tidak berlaku bagi kita, hanya untuk bangsa Arab, atau sebagian syariat beliau tidak lagi berlaku untuk orang-orang tertentu yang sudah mencapai derajat wali, maka ini adalah kekufuran berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ini jemaah sekalian, pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Allah Azza wa Jalla menjelaskan misi pengutusan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran dan Sunnah bersama beliau adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira itu maknanya beliau mengajak kepada tauhid, mengajak untuk taat kepada Allah, dan mengabarkan orang yang taat kepada Allah serta mentauhidkan Allah, maka baginya surga yang penuh kenikmatan. Memberi peringatan itu maknanya mengingatkan bahaya dosa syirik dan semua perbuatan yang dimurkai oleh Allah, semua perbuatan yang haram, dan mengingatkan orang yang masih melakukan syirik atau menerjang larangan-larangan Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Inilah jemaah sekalian misi diutusnya Rasulullah SAW dan misi Al-Quran serta hadis-hadis beliau SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga, ayat ini mengandung peringatan kepada kita. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak menuntut ilmu. Maka jemaah sekalian, kalau begitu nikmat terbesar dalam hidup kita ini diantaranya adalah nikmat Allah berikan kepada kita hidayah untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk belajar ilmu agama. Baik jemaah sekalian, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita diantara fungsi Al-Quran dan As-Sunnah dan misi pengutusan Rasulullah SAW adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Oleh karena itu jemaah sekalian, Al-Quran itu kelak di hari kiamat bisa jadi membela kita, bisa jadi memberatkan kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu atau atasmu. Maksud hadis ini, Al-Quran kelak di hari kiamat bisa memberi syafaat kepada kita, hujjah untuk kita, artinya memberi syafaat kepada kita, membela kita, menyelamatkan kita dari api neraka dengan izin Allah. Dan bisa jadi sebaliknya, Al-Quran memusuhi kita, memberatkan kita sampai akhirnya kita masuk neraka, wal'iyadzu billah. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya agar Al-Quran membela kita, dan bagaimana agar Al-Quran tidak mencelakai kita? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Al-Arba'in beliau menjelaskan, Al-Quran akan menjadi pembela kita apabila kita melakukan kewajiban an-nasihatu, kewajiban an-nasihatu terhadap Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihatu." Agama itu adalah an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Sahabat bertanya, "Untuk siapa ya Rasulullah?" Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa ammatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah an-nasihatu bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi seluruh kaum muslimin. Jemaah sekalian, yang ingin kita bahas di sini adalah apa yang dimaksud an-nasihatu untuk kitabullah. Maka kata Syekh, melakukan kewajiban an-nasihah terhadap kitabullah itu mencakup enam perkara. Mencakup enam perkara. Yang pertama, membela Al-Quran. Membela Al-Quran dari orang-orang yang menyelewengkannya. Harus kita luruskan mereka, jelaskan kebatilan mereka, atau orang-orang yang merendahkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah membenarkan dengan pembenaran yang pasti, yang tidak mengandung keraguan sedikitpun terhadap seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu berita-berita masa lalu maupun masa yang akan datang, termasuk hari kiamat, surga dan neraka, dan kehidupan di hari kiamat. Ini kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, agar Al-Quran menjadi pembela kita di hari kiamat. Yang ketiga, menjalankan perintah-perintah Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita amalkan. Yang keempat, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Apa yang dilarang oleh Al-Quran itulah larangan Allah dan Rasulnya. Yang kelima, mengimani bahwa hukum-hukum di dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum. Mengimani hukum-hukum dalam Al-Quran adalah sebaik-baik hukum, dan juga hukum yang sempurna. Barang siapa mengatakan atau meyakini ada selain Al-Quran yang sempurna atau yang semisal dengan Al-Quran atau lebih baik daripada Al-Quran, maka itu termasuk pembatal keislaman. Ini kewajiban kita yang kelima. Kemudian yang keenam, kata Syekh, mengimani Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, hurufnya maupun maknanya. Allah berbicara dengan Al-Quran secara hakiki, kemudian diterima oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keenam, harus kita imani Al-Quran adalah kalamullah, hurufnya maupun maknanya. Allah berbicara dengan huruf dan suara kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengarkan, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, 6 secara singkat, 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran agar Al-Quran menjadi pembela kita di hari kiamat. Kemudian jemaah sekalian, kapan Al-Quran itu menjadi sebaliknya, akan mencelakai kita di hari kiamat? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, masih dalam penjelasan hadis yang sama. Kata beliau, Al-Quran itu akan menjadi sebaliknya, yaitu mencelakai engkau apabila ahantal Quran, engkau menghina Al-Quran, merendahkan Al-Quran, wahajartahu lafzan wa ma'nan wa amalan, dan engkau meninggalkan Al-Quran, baik meninggalkan lafaznya, maknanya, dan mengamalkannya. Walam takum biwajibihi, dan engkau tidak menunaikan kewajiban terhadap Al-Quran. Fa innahu yakun alaika syahidan yawmal qiyamah, maka Al-Quran itu akan mencelakaimu di hari kiamat. Baik, jemaah sekalian, kalau kita perhatikan penjelasan Syekh, maka kata beliau ada 5 yang menyebabkan Al-Quran memusuhi kita, mencelakai kita di hari kiamat. Yang pertama, menghina Al-Quran. Yang kedua, meninggalkan lafaznya, maksudnya tidak membacanya, tidak mau membacanya atau mempelajari cara membaca dengan benar, tidak mempelajari makharij hurufnya, tidak pula tajwidnya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan maknanya, maksudnya tidak mempelajari tafsirnya, tidak mempelajari tafsirnya untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang keempat, tidak mengamalkannya. Bagaimana bisa mengamalkan kalau tidak dipelajari? Dan yang kelima, tidak melakukan kewajiban terhadapnya, seperti kewajiban membelanya, mengamalkan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Inilah jemaah sekalian, 5 sebab yang akan menjadikan Al-Quran itu memusuhi kita di hari kiamat. Namun pada kesempatan yang singkat ini, kita ingin memperdalam bagian yang pertama, yaitu tentang menghina Al-Quran atau merendahkan Al-Quran atau mempermainkan Al-Quran sehingga merendahkannya. Inilah jemaah sekalian yang akan kita bahas lebih mendalam. Maka para ulama menjelaskan menghina Al-Quran atau mempermainkan Al-Quran, itu ada dua bentuk. Mempermainkan Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, al-istighfaf au isqatu hurmatihi, merendahkannya atau menjatuhkan kehormatannya, kemuliaannya. Inilah jemaah sekalian yang pertama. Maka ketahuilah, ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, menghina Allah, menghina ayat-ayatnya Al-Quranul Karim, dan menghina Rasulullah SAW menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Bahkan dengan sangat tegasnya Allah Azza wa Jalla mengkafirkan pelakunya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang yang menghina itu, mengapa kalian melakukan itu? Maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Perhatikan jawaban mereka jemaah sekalian. Mereka hanya bersenda gurau dan bermain-main. Tidak serius. Tidak serius. Hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maka apa jawaban Allah terhadap mereka? Kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya Al-Quran dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian permainkan, kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Alasan kalian hanya main-main itu tidak diterima. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Subhanallah, ini langsung dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, ayat ini mengandung pelajaran penting. Sebagaimana kata para ulama mufassirin, agama Islam itu, keimanan kepada Allah itu dibangun di atas dasar pengagungan dan cinta kepada Allah. Inilah jemaah sekalian, dua fondasi keimanan. Pengagungan dan cinta kepada Allah. Pengagungan inilah yang membawa kita tunduk kepada Allah, menghinakan diri di hadapannya, tidak berlaku sombong atasnya. Kemudian cinta kepada Allah Azza wa Jalla yang membawa kita mendekat kepadanya. Ini dua pondasi keimanan. Oleh karena itu, siapa yang tidak mengagungkan Allah, tidak pula mengagungkan syiar-syiarnya, berarti dia merusak pondasi keimanan. Dia merusak keimanannya sampai ke akar-akarnya. Itulah sebabnya orang yang menghina Allah menjadi kafir, atau menghina ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, dia menjadi kafir. Atau menghina Rasulullah SAW, dia menjadi kafir. Dan berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan subhanallah jemaah sekalian, dalam ayat ini juga terkandung pelajaran penting. Orang yang melakukan ini adalah orang yang ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Amalannya besar. jasanya besar terhadap Islam. Dia berjihad, bahkan jihadnya bersama Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas jihadnya sesuai syariat, jihadnya bersama Nabi Muhammad SAW, bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Ini jihad beneran. Walaupun demikian, dia menjadi murtad, kafir. Allah turunkan ayat mengatakan kepada mereka, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Mari kita lihat kisah turunnya ayat ini. Disebutkan para ulama mufassirin riwayat-riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ada seseorang di perang Tabuk, dia berkata dalam perjalanan perang Tabuk, ma ra'ayna mithla qura'ina ha'ula arghab butunan wala akdhabu alsunan wala ajban inda liqa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asbah wa ashabahu al-qura, kami tidak melihat orang-orang yang seperti para pembaca Al-Quran itu. Perhatikan jemaah sekalian, dia mengatakan kami tidak melihat ada orang-orang yang seperti para pembaca Al-Quran itu, yang lebih rakus perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih penakut ketika bertemu musuh. Jadi siapa yang dia hina? Para pembaca Al-Quran. Itu baru pembaca Al-Quran, apalagi Al-Qurannya. Yang dia hina adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Faqala lahu Auf bin Malik, maka kebetulan ada di situ ada banyak orang, di antaranya ada sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepadanya, kadzabta walakinnaka munafiq, kamu dusta, sebenarnya kamu ini adalah munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar ucapanmu ini akan aku beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, maka Auf pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan berita ini. Orang itu pun ikut, pingin dia lebih cepat daripada Auf supaya dia bisa ngasih alasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jemaah sekalian, Al-Qur'an mendahului mereka berdua. Qad sabaqa fa wajada al-Qur'an qad sabaqahu fa ja'a dhalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Auf telah didahului oleh Al-Qur'an, Al-Qur'an sudah turun duluan mengabarkan tentang hukum atas ucapan mereka. Maka tiba-tiba orang itu muncul ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah naik ke hewan tunggangan beliau dan sudah mulai berjalan. Faqal, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddats hadits ar-rukban naqta'u bihi ana at-tariq. Ya Rasulullah, kami hanya bersenda gurau dan berbicara layaknya para musafir supaya bisa menghilangkan kepenatan dalam perjalanan ini. Jadi dia beralasan, ini enggak serius wahai Rasulullah, kami hanya main-main, sama seperti musafir yang lain butuh hiburan. Maka jemaah sekalian, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelumnya kata Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqun bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata latankabu rijlaihi wa huwa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'ab. Aku melihat orang itu berpegangan di tali kekang ontanya Rasulullah SAW dan kakinya tersandung-sandung batu, tersandung-sandung batu, sakit sebenarnya, tapi seakan-akan dia sudah gak terasa lagi karena saking takutnya dia dan ingin mencari pembenaran dari Rasulullah SAW sehingga dia mengemukakan alasan, ya Rasulullah, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Itu alasanmu tidak diterima. Sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya beriman. Jadi beliau hanya menjawabnya dengan membaca ayat ini, surat At-Taubah ayat 65-66. Wa ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Dan Nabi SAW tidak menoleh kepadanya karena marah dan tidak menambah ucapan apapun. Beliau hanya membacakan ayat ini. Inilah jemaah sekalian kisah yang menjadi sebab turunnya ayat ini. At-Taubah 65-66 mengkafirkan orang-orang yang menghina Allah, melecehkan Al-Quran, atau menghina Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian ulama menjelaskan, menghina itu, memperolok-olok itu, ada dua macam. Dilakukan dengan tegas, dengan ucapan, ucapan-ucapan yang mengandung penghinaan, atau dilakukan dengan tidak tegas. Maksudnya tidak tegas gimana? Hanya dengan isyarat, hanya dengan isyarat, memberi isyarat-isyarat yang bermakna penghinaan. Mungkin seperti di zaman kita sekarang, menggambar karikatur misalkan untuk menghina Nabi Muhammad SAW, atau menghina Al-Quran, atau menghina Allah, maka hukumnya sama saja. Baik ucapan itu keluar dari lisan atau dari tulisan, sama saja, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kemudian jemaah sekalian, kita akan mengutip contoh-contoh dan penjelasan para ulama tentang bentuk-bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Ini saya nukil dari sebuah kitab yang berjudul Nawakidul Iman Al-Qawliyah Wal-Amaliyah, Pembatal-pembatal keimanan, ucapan maupun perbuatan. Ini adalah disertasi doktor yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Abdul Latif. Beliau mengatakan, wal-istihanah al-amaliyah bil-Quranil Karim an yaf'ala amidan ma yatadamman ihtikaran aw istighfafan bihadzal Quran. Menghina secara amaliyah terhadap Al-Quranul Karim adalah seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengandung perendahan atau peremehan terhadap Al-Quran ini. Aw isqatan li hurmatihi, atau menjatuhkan kehormatannya. Wa li hadhihi al-istihanah iddatu amthilah. Di antaranya ada beberapa contoh. Minha an yada'al mushaf tahta qadamihi. Contohnya kata beliau, seseorang menginjak mushaf Al-Qur'an. Dia injak mushaf Al-Qur'an dengan sengaja. Aw yulqihi fil qadurat, atau dia lempar di tempat sampah atau tempat kotoran atau tempat bernajis. Dan jemaah sekalian, inilah diantaranya yang dilakukan oleh para dukun. Dan ini ada sebuah kejadian nyata Pernah kita temukan seorang dukun di sebuah daerah, di depan WC-nya yang menjadi keset kaki adalah Al-Quran, supaya setan mau menolong dia. Makanya dukun itu jenis manusia yang paling kafir. Makin kafir dia, makin sakti, makin banyak setan yang mau menolongnya. Tapi sayangnya banyak orang tertipu. Kemudian kata Syekh, aw yas'a ila tadhyirihi wa tabdilihi, atau dia merubah-rubah Al-Quran. Dengan cara apa? Biziadatin aw nuqsanin, dengan cara menambah-nambah atau mengurangi. Ini termasuk mempermainkan Al-Quran. Dia tambahi hurufnya atau harakatnya, atau dia kurang-kurangi. Kemudian beliau menukil kesepakatan ulama dan penjelasan ulama empat mazhab. Pertama, beliau nukil kesepakatan ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, annal ulama ittafaku, bahwasanya ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Jemaah sekalian, mengapa dalam pembahasan agama Islam, kalau telah terjadi kesepakatan, itu ulama selalu menyebutkan ini hukum disepakati? Kenapa jemaah sekalian? Apa pentingnya itu? Pentingnya itu adalah kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh lagi ada perbedaan pendapat. Beda kalau ulama masih beda pendapat. Mungkin kita masih boleh beda pendapat. Mungkin kita masih menerima dan bertoleransi dengan perbedaan. Tapi kalau ulama sudah sepakat, itu tidak lagi menerima perbedaan. Dan tidak ada toleransi bagi orang yang berbeda. Orang yang berbeda dengan kesepakatan ulama itu disebut sesat. Jadi ini yang harus dipahami. Ajaran agama, kalau ulama sudah sepakat, tidak boleh ada ruang perbedaan di situ. Yang berbeda, dia disebut sesat, bahkan sesatnya bisa sampai tingkat kekafiran. Kalau ulama beda pendapat, mungkin kita masih diberi ruang untuk berbeda pendapat. Tapi kalau sudah sepakat, enggak boleh lagi. Baik. Di antara kesepakatan ulama, ittafaku ala anna kullama fil Quran haqqun, bahwasannya semua yang ada di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Jadi harus kita sepakat ini jemaah sekalian. Kalau ada orang yang mengatakan ada satu yang salah dalam Al-Quran, kafir, murtad, keluar dari Islam. Ada satu huruf yang salah, karena dia menyelisih kesepakatan ulama. Ini sepakat ulama tidak menerima perbedaan pendapat. Wa anna man zada fi harfan min ghairi al-qira'atil marwiyah al-mahfuzah al-manqula naqal al-kafah aw naqasa harfan aw badala minhu harfan makana harfin wa qad qamat alayhi al-hujjah annahu min al-Qur'an fatamada muta'ammidan likulli dhalik aliman bi annahu bi khilafi ma fa'al fa innahu kafir. Kata beliau, ulama juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, bahwasannya orang yang menambah satu huruf, ya jangankan satu kata atau satu kalimat atau satu ayat, satu hurufnya jemaah sekalian, dan huruf itu tidak terdapat dalam bacaan yang diriwayatkan secara sahih dengan penukilan yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, lalu dia tambah sendiri dari dirinya, atau mengurangi satu huruf, menambah satu huruf atau mengurangi satu huruf, atau menukar posisi huruf. Seharusnya huruf akhirnya adalah waw, dia rubah sebelum akhir waw. Setelah waw, dia ganti huruf lain, misalkan. Dan telah tegak hujah atasnya. bahwasannya itu Al-Quran posisinya begini, jangan kamu rubah. Dia sudah tahu, sudah tegak hujah atasnya. Dia tetap melakukan perubahan itu dengan sengaja, dalam keadaan dia tahu apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan aslinya Al-Quran. Fa innahu kafirun, maka dia adalah orang kafir. Artinya dia murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Wa yaqulu aidan, Ibnu Hazm juga berkata, innal ummata mujtami'atun kullaha bila khilafin min ahadin minhum wa huwa anna kull man badala ayatan min al-Qur'an amidan wa huwa yadri annaha fil masahif bi khilaf dhalik aw asqata kalimatan amdan kadhalik aw zada fiha kalimatan amidan fa innahu kafirun bil ijma' al-ummati kulliha. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seluruhnya sepakat tanpa ada perbedaan pendapat. Maksudnya para ulama semuanya sepakat. Barang siapa yang merubah satu ayat dari Al-Qur'an dengan sengaja, padahal dia tahu ayat itu terdapat dalam Al-Qur'an berbeda dengan apa yang dia lakukan, atau dia hilangkan satu kalimat secara sengaja, atau dia tambah satu kalimat secara sengaja, maka dia kafir berdasarkan ijma' kesepakatan seluruh umat. Tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian beliau juga mengutip dari Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, i'lam anna man istakhaffa bil Qur'an, ketahuilah, barang siapa merendahkan Al-Qur'an, awil mushaf, atau merendahkan mushaf Al-Qur'an, aw bi syai'in minhu, atau bagian dari Al-Qur'an seperti satu ayat atau bahkan satu huruf, aw sabbihima, atau mencelanya, mencela dia satu ayat, au jahadahu, atau menentangnya, mengingkarinya, tidak mau mengikutinya, mengakuinya sebagai ayat Al-Quran, au harfan minhu, atau hanya satu huruf yang dia tentang, dia ingkari, au ayatan, atau satu ayat, au kadzdzaba bihi, atau dia dustakan, tidak mau mempercayainya, au bisyai'in minhu, atau sebagian darinya dia dustakan, atau kadzdzaba bisyai'in mimma sarah bihi fihi min hukmin aw khabarin, atau dia mendustakan hukum atau kabar yang sudah jelas padanya, atau athbata ma nafahu, atau dia menetapkan apa yang dinafikan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an menafikannya tapi dia tetapkan, fahuwa kafirun inda ahli al-ilmi bi ijma'in, maka dia kafir menurut ulama berdasarkan kesepakatan ulama, ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi jemaah sekalian, ini contoh-contoh dan penjelasan kesepakatan ulama orang yang kafir karena merendahkan atau mempermainkan Al-Quran. Baik, kemudian beliau menukil juga penjelasan ulama tentang orang-orang Nasrani yang menolak Al-Quran. Jemaah sekalian, kenapa orang-orang Nasrani menolak Al-Quran? Orang Nasrani berdalih dengan ucapan orang yang mengaku Muslim. Siapa yang mereka maksud? Orang-orang Syiah. Makanya pembahasan kita ini juga terkait dengan salah satu bentuk kekafiran orang-orang Syiah, yaitu mereka meyakini Al-Quran sudah tidak asli lagi. Padahal Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dan mereka tambah lagi dengan tuduhan sahabat telah merubah Al-Quran. Na'udzubillah. Sahabat yang Allah berikan rekomendasi dan juga direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dipastikan mereka masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, tapi dituduh oleh orang-orang Syiah telah berbuat kekafiran dan kemunafikan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnu Hazm menjawab orang-orang Nasrani, Bagaimana menjawab orang-orang Nasrani? Kata beliau, wa amma qauluhum fi da'wa rawafid tabdilul Qur'an fa inna rawafid laysu minal muslimin. Singkat saja jawabannya. Kata beliau, adapun ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Qur'an telah dirubah berdalih dengan ucapan orang-orang Syiah, maka sesungguhnya orang-orang Syiah itu sama dengan mereka, bukan muslim, kafir juga. Jadi ucapan mereka gak bisa dijadikan hujah. Ucapan orang-orang Syiah itu tidak bisa dijadikan hujah. Iya. Jadi ini bantahan kepada orang-orang Nasrani. Kemudian beliau sebutkan pendapat empat mazhab. Berikut saya sebutkan secara singkat insyaallah. Yang pertama dari mazhab Hanafi, dinukil dari Muhammad bin Ismail Ar-Rashid Al-Hanafi. Beliau berkata, "Man istakhaffa bil Qur'an aw bil masjid aw binahwihi mimma yu'adzam fi syar'i kafar." Barang siapa merendahkan Al-Qur'an atau merendahkan masjid atau apa saja yang diagungkan dalam syariat, maka dia kafir. Wa man wada'a rijlahu 'alal mushaf halifan istighfafan kafar. Dan barang siapa meletakkan kakinya di atas mushaf dalam keadaan dia ingin merendahkan mushaf tersebut, maka dia kafir. Ini nukilan dari mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Maliki, beliau nukil dari Ad-Dardir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, anna min mujibati riddah, bahwasannya termasuk sebab-sebab yang mengeluarkan pelakunya dari Islam atau menjadi murtad adalah ilqa'a mushafin aw ba'dahu walau kalimatan. Membuang mushaf, mushaf Al-Quran dia buang, atau sebagian dari mushaf walaupun hanya satu kalimat. Wa kadza haraqahu istighfafan la saunan. Begitu pula membakarnya dengan niat menghinakannya, bukan menjaganya. Jadi membakar itu jemaah sekalian masih bisa diartikan dua, menghinanya atau sebaliknya ingin menjaganya. Karena dulu para sahabat menjaga Al-Quran dengan cara dibakar. Maksudnya daripada dibuang di tempat sampah atau dikhawatirkan nanti tidak terurus mushaf Al-Quran itu, lalu terhinakan, berdebu, kena kotoran, maka lebih baik dibakar. Atau bisa menyebabkan mudarat. Dulu sahabat membakar mushaf-mushaf yang berbeda dengan mushaf Utsman, khawatir kaum muslimin terpecah belah, maka mereka satukan mushaf mengikuti mushaf yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada maslahat, ada maslahat. Boleh dibakar dengan niat untuk menjaga Al-Quran. Tapi kalau dia niat untuk merendahkan Al-Quran, maka kata beliau ini termasuk penyebab dia murtad. Iya. Kemudian, wa mithlul mushaf al-hadith, sama dengan mushaf buku hadith. Wa asmaullahi ta'ala wa kutubil hadith, begitu pula nama-nama Allah dan buku-buku hadith, sama, hukumnya sama. Wa kadza kutubul fiqh in kana ala wajhil istighfaf bisyariah, begitu pula buku-buku fikih, buku-buku yang dalamnya ada ajaran Islam, kalau seseorang memperlakukannya dalam bentuk menghina, maka itu termasuk penyebab dia murtad. Baik, ini dari mazhab Maliki. Berikutnya mazhab Syafi'i, beliau menukil dari Imam Nawawi rahimahullah, al-af'al al-mujibah lil-kufri hiyallati tasduru an ta'ammudin wastihza'in bid-din sharihun ka'ilqa'il mushaf fil qadurat. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekufuran adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menghina agama secara jelas, seperti melempar mushaf di tempat kotoran. Melempar mushaf di tempat kotoran. Ini dari mazhab Syafi'i. Kemudian dari mazhab Hambali, Beliau mengutip dari Al-Bahuti, salah seorang ulama besar dari mazhab Hambali. Beliau menyebutkan tentang pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya, awwajada minhum imtihanul Quran. Di antaranya adalah seseorang yang menghina Al-Quran dan seterusnya. Jadi beliau menyebutkan beberapa yang lainnya. Intinya yang ingin kita bahas di sini adalah penghinaan terhadap Al-Quran itu adalah kekufuran, disepakati juga oleh ulama dari empat mazhab. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Orang yang menghina Al-Quran atau para pembaca Al-Quran yang menyebabkan diturunkannya surat At-Taubah ayat 65-66 tadi, itu yang ngomong hanya satu orang. Tetapi ayat turun mengkafirkan mereka semuanya yang hadir di tempat itu. Ayatnya turun dalam bentuk jamak. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Disebutkan kalian, padahal yang melakukan hanya satu orang. Maka jemaah sekalian, di sini terkandung peringatan keras bagi kita. Kalau kita ikut hadir di saat ada orang melakukan dosa kekafiran seperti mengingkari dan menghina Al-Quran, maka kita menjadi kafir seperti dia. Kecuali kalau kita mengingkarinya. Oleh karena itu, sahabat Auf bin Malik tidak termasuk yang kafir, karena beliau hadir di situ, kebetulan ada di situ tanpa beliau sengaja, dan beliau mengingkari orang itu, menegurnya dengan keras. Jadi jemaah sekalian, ini syarat, dan ini berlaku sebenarnya untuk semua perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa apapun, kita gak boleh berada bersama orang-orang yang melakukannya kecuali untuk satu tujuan. Apa itu? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau membubarkan orang yang melakukan itu. Kalau kita diam-diam saja, kita juga terancam terkena hukum ini. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yunfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Kata Allah, sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, diperolok-olok, maka jangan kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini jemaah sekalian, bahaya besar. Nah jemaah sekalian, pembahasan ini juga terkait dengan bentuk mempermainkan Al-Quran yang kedua. Inilah pembahasan terakhir kita. Tadi kita katakan mempermainkan Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran, merendahkan Al-Quran, itu ada dua bentuk. Maka ini yang kedua. Apa yang kedua? At-ta'wilul fasid. Termasuk mempermainkan Al-Quran adalah melakukan penakwilan terhadapnya dengan penakwilan yang rusak, atau mengembalikan pemahaman terhadap ayat-ayat itu kepada pemahaman yang tidak benar. Apa itu penafsiran yang rusak? Apa itu pemahaman yang tidak benar? Yang menyelisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang menyelisihi manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang yang melakukan penafsiran atau mencoba memahami satu ayat, tapi penafsirannya dan pemahamannya bertentangan dengan pendapat ahlu sunnah, bertentangan dengan pendapat para sahabat, maka mereka termasuk mempermainkan Al-Quran. Sebagaimana penjelasan para ulama, di antaranya penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am ayat 68. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumid dzalimin." Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, mempermainkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Dan jika setan membuat kamu lupa sehingga kamu duduk bersama mereka, maka jangan lagi kamu duduk setelah kamu ingat bersama orang-orang zalim tersebut. Segera tinggalkan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini Allah sebut mereka sebagai orang-orang zalim. Maka Asy-Syaukani berkata, "Wa fi hadhihi al-ayah mau'izatun 'azimatun liman yatasamma bimujalasatil mubtadi'ah." Di dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang mentolerir untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama, yang menyebarkan kebid'ahan mereka. Maka ayat ini memberi peringatan kepada mereka. Kenapa? Alladzina yuharrifuna kalamullah. Karena orang yang berbuat bid'ah itu menambah-nambah dalam agama, mereka termasuk orang-orang yang menyelewengkan ucapan Allah. Wa yatala'abuna bi kitabihi wa sunnati rasulihi. Dan mereka mempermainkan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa yarudduna dhalik ila ahwa'ihimul mudillah wa bida'ihimul fasidah. Yaitu mereka kembalikan pemahaman ayat-ayat tersebut kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Jelas jemaah sekalian apa maksud beliau? Termasuk mempermainkan ayat Allah dan mempermainkan hadis Rasulullah SAW. Mereka berdalil dengan ayat dan hadis tersebut untuk mendukung bid'ah, padahal syariat melarang bid'ah, untuk mendukung pemahaman yang menyimpang, atau dia tafsirkan sendiri berbeda dengan penafsiran sahabat. Ini termasuk mempermainkan. Maka Allah dalam ayat ini melarang kita duduk bersama mereka. Dia sampaikan dalil. Dia bahkan bukan hanya sampaikan, dia hafal. Terkadang bukan hanya hafal ayatnya saja, lafaznya saja, sampai halaman dan posisinya pun dia hafal. Tapi dia memahaminya tidak sesuai pemahaman salaf. Maka dia termasuk orang yang mempermainkan Al-Quran, walaupun dia tidak dikafirkan. Kenapa? Ada uzur bil jahal. Karena dia melakukan itu bukan dengan maksud menghina Al-Quran, maka dia mendapatkan uzur karena kejahilan. Iya. Jadi ini penjelasan para ulama, termasuk mempermainkan Al-Quran, menafsirkannya tidak sesuai dengan maknanya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sehingga Al-Quran kelak na'udzubillah di hari kiamat menjadi musuh bagi kita. Kita berlindung kepada Allah dari segala kemurkaan dan azabnya. Walhamdulillah jemaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Alhamdulillah, pengarang beliau Ustaz akidah di kitab Sufyan Al-Thawri. Sudah ini masih ada waktu sekitar 30 menit. Apakah menghina Tuhan agama orang lain menyebabkan keluarnya kita dari Islam, yang menyebabkan orang yang kita hina membalas kita dengan menghina Tuhan kita, sebagaimana dikiaskan terhadap adanya hadis tentang larangan menghinanya orang tuanya orang lain? Saya belum menemukan penjelasan ulama ketika kita menghina Tuhannya agama lain, lalu mereka membalas menghina Tuhan kita, lalu menyebabkan kita menjadi murtad. Betul kita berdosa, tapi sampai menyebabkan murtad, saya belum mendapatkan penjelasan para ulama. Dan bahkan kita sudah pahami juga makna larangan tersebut. Makna larangan tersebut bukan berarti kita disuruh mengagungkan Tuhan mereka, karena semua yang disembah selain Allah adalah hina. Memang hina. Kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang Maha Besar hanya Allah. Selain Allah kecil, hina, sepele, remeh. Makanya hanya Allah yang berhak disembah. Jadi kita dilarang menghina Tuhan mereka, bukan karena Tuhan mereka itu mulia atau kita disuruh memuliakannya, menghormatinya, tidak. Cuma agar mereka tidak menghina Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika mereka menghina Allah, apakah kemudian itu termasuk kekafiran? Maka saya belum dapatkan penjelasan ulama. Betul itu salah. Salah pun kalau menyebabkan mereka menghina Allah. Kalau tidak, maka dia tidak salah. Iya. Wallahu a'lam. Sekelompok firqah ada yang meyakini Allah ada namun tidak bertempat. Apakah mereka termasuk menentang ayat Ar-Rahman alal arsy istawa? Mohon penjelasan dan bagaimana untuk membantah pikiran seperti itu. Jawabannya termasuk mendustakan. Kalau yang mereka maksudkan Allah tidak di atas arsy. Jemaah sekalian, kalimat seperti ini adalah kalimat umum yang mesti kita minta apa maksud dia. Umumnya memang mereka bermaksud Allah tidak di atas arsy. Ini sebenarnya termasuk mendustakan. Hanya saja, apakah mereka kafir? Jawabannya, perbuatan mereka kafir, tapi orangnya tidak kafir. Kenapa? Karena mereka melakukan itu disebabkan kejahilan, kebodohan. Dan ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kebodohan adalah uzur dalam pengkafiran. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Hanya saja ulama beda pendapat ketika menghukumi kasus per kasus. Mungkin kita dapatkan orang, mungkin ulama mendapatkan seseorang menolak Ar-Rahman alal arsy istawa dan mereka mengatakan dia sudah kafir. Kenapa? Dia enggak ada uzur lagi. Mungkin sebagian ulama mengatakan dia bodoh, dia masih ada udzur. Baik, makanya jemaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah di zaman beliau, ini para ulamanya loh, di zaman beliau, yaitu ulama dari kalangan Mu'tazilah. Kata beliau kepada mereka, kalau aku yang melakukan penakwilan seperti yang kalian takwil, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah dengan cara menakwilkan, maka aku menjadi kafir. Tapi kalian aku tidak kafirkan. Perhatikan jemaah sekalian ucapan beliau. Kalau aku yang melakukan seperti yang kalian lakukan, aku kafir. Kalau kalian, aku tidak kafirkan. Kenapa? Kalian bodoh. Itu ulamanya loh. Apalagi orang-orang pengikutnya zaman sekarang. Itu zaman itu ulamanya. Dan mungkin dia ahli ibadah. Kalau sekarang ahli Facebook. Jadi artinya apalagi orang sekarang lebih bodoh lagi dia. Betul perbuatannya itu kekafiran, tapi ada penghalang dalam pengkafirannya. Al-udhru bil jahal. Iya. Tetapi jemaah sekalian, kalau yang dimaksud Allah tidak bertempat dalam artian Allah tidak membutuhkan tempat, itu juga keyakinan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan Allah di atas arsy tanpa membutuhkan arsy sedikit pun. Dan arsy terpisah dengan Allah. Allah terpisah dengan seluruh makhluknya. Seluruh makhluk termasuk arsy butuh kepada Allah. Dan Allah tidak sedikit pun membutuhkan mereka. Iya. Membantah mereka mudah saja. Tanyakan saja, adakah nabi atau seorang sahabat yang memahami demikian? Allah tidak di atas arsy? Niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan satu pun dalil. Ada sahabat memahami Allah tidak di atas arsy. Pemahaman Allah tidak di atas arsy baru muncul setelah munculnya Al-Jahm bin Sufwan. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, kemudian diadopsi oleh Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Nah, ini jemaah sekalian termasuk mempermainkan ayat Allah. Mereka menafsirkan ayat Allah tidak seperti, atau mereka memahami ayat Allah tidak seperti yang dipahami para sahabat. Itu bantahan yang paling jitu sebenarnya. Mana pemahaman sahabat seperti yang kalian pahami? Tidak ada. Kalau antum mau buktikan sahabat memahami seperti zahir ayat, bacalah di antaranya kitab Al-Ulum lil Aliyil Ghaffar karya Imam Adz-Dzahabi. Di situ ada penukilan semua sahabat, tidak ada yang mengingkari zahir Al-Qur'an, menafsirkan keluar dari zahirnya. Makanya ulama salaf berkata, amiruha kama ja'ah. Biarkan ayat itu seperti dia datang. Jangan keluarkan dari zahirnya kecuali dengan dalil. Baik. Apakah pembubaran kajian bisa termasuk kekafiran? Bisa. Tapi sekali lagi, tetap ada syarat-syarat dalam pengkafiran. Tidak otomatis orang muslim yang melakukan kekafiran langsung kita kafirkan. Ada penghalang diantaranya kebodohan, sampai ditegakkan hujjah padanya. Kajian, orang lagi menyampaikan ayat Allah, dia bubarkan. Itu penghinaan terhadap ayat Allah, penghinaan terhadap hadis Nabi SAW. Apalagi berisik di masjid, menghina masjid, tadi sudah kita sebutkan. Termasuk menghina masjid, menghina apapun yang diagungkan dalam syariat adalah termasuk kekafiran. Apakah ijma ulama sekarang bisa diambil? Karena di Indonesia beberapa ijma dari banyak orang yang dianggap ulama. Yang disebut ijma itu kalau sudah tidak ada perbedaan pendapat ulama. Dan ulama yang dimaksud adalah ulama beneran. Bukan orang-orang yang asal dipanggil ustadz dianggap bikin organisasi kebangkitan ulama misalkan. atau organisasi apapun yang mengatasnamakan penamaan ulama lalu dianggap ulama, tidak. Definisi ulama itu orang yang mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu namanya ulama. Selain itu bukan ulama, tapi penyesat umat. Jadi kalau ulama beneran, kalau mereka sepakat, itu berlaku sampai hari kiamat. Contohnya maaf sekalian, ini kesepakatan tapi zaman mutaakhir. Sekarang ini ulama Islam seluruhnya sepakat Ahmadiyah bukan Islam. Ini contoh, ada ijma' zaman sekarang. Ulama Islam seluruhnya sepakat Ahmadiyah bukan Islam. Kafir mereka, bukan termasuk kaum muslimin. Iya. Jadi ini pendapat seluruh ulama, bukan sebagian saja. Bukan yang hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Bagaimana jika pelaku bid'ah meyakini bahwa ini dilakukan atas ulama-ulama kebanyakan? Jemaah sekalian, kalaupun betul itu pendapat mayoritas ulama, maka jemaah sekalian, pendapat mayoritas ulama itu mayoritasnya benar, tapi tidak selalu. Bisa saja pendapat sebagian ulama itu yang lebih benar. Kalau itu ulama beneran, maka dalam hal ini seharusnya dia belajar menuntut ilmu, bukan hanya ikut-ikutan. Kalau dia mampu menuntut ilmu tapi dia tidak menuntut ilmu, dia hanya ikut-ikutan apa kata orang, apa yang dia lihat, maka dia telah melalaikan kewajiban. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Iya. Lalu bagaimana jika bid'ah itu digunakan untuk meraih ridho Allah dan Rasul pun tidak melarangnya jika ditujukan untuk Allah? Contohnya apa? Kalau berbuat bid'ah untuk mencari ridho Allah, maka tidak akan mendapatkan ridho Allah, malah sebaliknya murka Allah. Bahkan Allah tegaskan, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama yang tidak Allah izinkan? Jadi Allah murka, Allah marah. Bagaimana bisa mereka mencari ridha Allah dengan cara membuat Allah murka? Enggak akan dapatkan ridha Allah. Makanya kata para ulama, pelaku bid'ah itu semakin dia rajin melakukan bid'ah, semakin jauh dia dari Allah. Makanya ibadah bukan berdasarkan perasaan, harus berdasarkan dalil. Allah tidak menerima ibadah kecuali sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah hadisnya sudah jelas? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis umum melarang semua bid'ah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bid'ah ini enggak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasihkan hadis ini. Bid'ah semuanya dilarang. Orang yang mengatakan ini bid'ah enggak ada hadis melarang, itu sama saja dengan dia mengatakan mencuri ayam tidak ada dalil yang melarang. Apa ada dalil melarang mencuri ayam? Tidak ada secara khusus. Enggak ada ayat mengatakan jangan kamu curi ayam. Tapi kan semua pencurian ada dalil umum melarang semua pencurian. Terserah yang mau dicuri apapun, itu dilarang. Baik. Jika kita belajar ngaji menggunakan speaker muratal, bolehkah? Boleh, tapi jangan jadikan itu yang utama. Kan dia enggak bisa mengoreksi kita. Harus dengan guru. Itu sebagai membantu, boleh. Sebagai membantu kita untuk lebih pandai membaca, boleh. Tapi jangan jadikan itu yang utama. Karena kalau kita salah, speaker gak bisa mengoreksi kita. Kalau kita menasihati ahli bid'ah, mereka menjawab mereka orang soleh atau alim. Ya mas kalian, orang soleh itu tidak mengaku-ngaku orang soleh. Fala tuzakku anfusaku, jangan kamu mensucikan diri-dirimu sendiri. Siapa di antara kita yang sudah bisa menjamin amalannya diterima? Enggak ada kan? Makanya orang soleh itu tidak mungkin dia mengaku-ngaku orang soleh. Orang soleh itu selalu berada dalam keadaan harap-harap cemas. Kalau dia mengaku soleh, ya seakan-akan dia mengatakan amalan saya sudah pasti diterima. Saya sudah pasti penghuni surga. Padahal dia tidak tahu hakikatnya. Kemudian, orang soleh, orang alim, yang paling alim sekalipun, selain Rasulullah SAW, dia mungkin salah. Dia mungkin salah. Makanya jemaah sekalian, pernah Abu Bakar dan Umar berpendapat salah. Tapi bukan sengaja tentunya. Bukan kesengajaan. Maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu permasalahan. Ibnu Abbas menyampaikan hadis. Kemudian ada orang menentang hadis tersebut dengan mengatakan, tapi kata Abu Bakar enggak begitu. Kata Umar enggak begitu. Subhanallah. Apa jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Yushifu an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir hampir-hampir akan turun hujan batu kepada kalian. Kalian akan diazab oleh Allah. Aku berkata Rasulullah SAW bersabda, tapi kalian mengatakan Abu Bakar berkata dan Umar berkata. Ini orang yang paling berilmu, Abu Bakar dan Umar. Gak ada lagi yang menandingi mereka dari umat ini. Tapi mereka mungkin salah dalam satu dua permasalahan. Kalau mereka salah, menyelisihi Nabi SAW, gak boleh diikuti. Makanya jemaah sekalian, bacalah Muqaddimah Kitab Sifat Salat Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Ini buku luar biasa. Baca muqaddimahnya. Beliau menukil nasihat 4 imam mazhab, orang-orang yang disepakati seluruh kaum muslimin termasuk ulama yang paling berilmu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Semuanya berpesan kepada kita, kalau kami salah jangan diikuti. Ini orang berilmu beneran. Ini orang soleh beneran. Masih menyadari mereka manusia yang mungkin salah. Oleh karena itu jemaah sekalian, seperti Imam Nawawi, beliau pembesar ulama mazhab Syafi'i. Pembesar ulama mazhab Syafi'i. Maka beliau menyelisihi Imam Syafi'i dalam banyak permasalahan. Karena Imam Syafi'i berpesan, kalau kalian lihat saya salah, jangan ikuti saya. Ini orang alim beneran. Wallahu a'lam. Apakah kalau sedang halangan perempuan boleh baca Al-Quran? Boleh. Hanya saja hendaklah lebih beradab, tidak menyentuh langsung, tapi menggunakan alas seperti sarung tangan atau kaos tangan. Iya, jadi tidak mengapa insyaallah wanita membaca Al-Quran, tapi jangan menyentuh langsung. Bagaimana cara membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran? Misalkan ada orang yang dengan sengaja menghina beliau. Apakah dengan berjihad atau cukup mendoakannya agar diberikan hidayah? Yang pertama, harus kita bantah dia. harus kita jelaskan kebatilan ucapannya. Contohnya mas sekalian, kalau ada orang yang mengatakan ayah saya lebih berjasa daripada Nabi Muhammad SAW karena dia yang berjuang di abad 20, maka bagaimana cara membantahnya? Katakan paling tidak 3 hal. Yang pertama, manusia yang secara fakta yang paling berjasa kepada seluruh umat manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Itu fakta. Kenapa? Karena yang beliau berikan kepada kita adalah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Apakah para pahlawan yang berjuang memerdekakan bangsa ini bisa menjamin kita masuk neraka? Afwan, bisa menjamin kita masuk surga karena sudah merdeka? Tidak. Tidak bisa menjamin kita sudah merdeka dari penjajahan lalu kita akan masuk surga. Tetapi kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW, meskipun kita hidup tertindas di bawah penjajahan, kita akan masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berjuang bukan hanya bapakmu. Yang berjuang itu pahlawan-pahlawan Islam, ulama-ulama Islam. Dan mereka itu berjuang karena mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW untuk berjihad. Dan umat Islam terbakar semangat perjuangannya karena semangat jihad, karena takbir Allahu Akbar. Makanya kita mendengarkan takbir Bung Tomo di Surabaya, itu kan karena semangat jihad. Dengan takbir itulah musuh menjadi gentar dengan pertolongan Allah, dan bapakmu mengakui atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa kita bisa merdeka. Itu ajaran siapa? Menentang penjajah. Ajaran Rasulullah SAW. Itu yang diteriakkan tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Seruan berjihad. Itu yang diserukan oleh Jenderal Sudirman. Seruan berjihad. Ajaran Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa merdeka. Ini yang kedua. Yang ketiga, para ulama mengatakan, jemaah sekalian, ini juga sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang memiliki keyakinan wali Allah, ahli ibadah, wali Allah, ahli ibadah, katakanlah Abu Bakar, wali Allah yang paling mulia setelah para nabi dan rasul pada umat Islam. Kalau ada yang mengatakan Abu Bakar lebih baik, lebih berjasa, lebih mulia daripada para nabi dan rasul, dia kafir. Atau daripada Nabi Muhammad SAW, dia kafir. Padahal itu Abu Bakar, wali Allah. Kenapa dia kafir? Karena sama saja dia mendustakan ayat-ayat yang menjelaskan para nabi makhluk yang paling mulia. Contohnya kata Allah, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap para nabi itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Wa ana awwalul muslimin. Allah perintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, akulah muslim yang terbaik. Jadi kalau ada yang mengatakan ada yang lebih baik, lebih berjasa daripada Muhammad SAW, dia mendustakan ayat ini. Maka itu adalah kekufuran. Walaupun dia katakan yang lebih baik itu adalah orang soleh. Apalagi orang yang gak jelas ibadahnya. Orang soleh sekalipun dia katakan menjadi lebih mulia daripada Muhammad SAW, maka dia kafir. Apalagi orang yang tidak jelas ibadahnya, tidak jelas akidahnya. Dan juga sisi kekafiran yang lain masuk dalam pembahasan kita, yaitu itu termasuk penghinaan kepada Rasulullah SAW kalau ada orang yang lebih mengutamakan selain beliau daripada beliau. Masuk dalam ayat Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian mencari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Jadi jemaah sekalian, tidak ada alasan, walaupun enggak serius, hanya main-main, maka dia kafir. Apalagi kalau dia serius, berarti dosanya lebih besar lagi. Kemudian jemaah sekalian, tentang berjihad, itu juga termasuk kewajiban kita. Tapi jihad ada aturannya. Di antara syarat berjihad dipimpin oleh pemerintah. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuqtaqa bihi." Pemimpin itu adalah perisai, peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Para ulama Ahlu Sunnah menjelaskan, bahkan ini dijelaskan juga bukan hanya di buku-buku fikih tentang jihad, tapi juga dijelaskan dalam buku-buku akidah. Yang berhak memimpin jihad adalah pemerintah. Jadi kalau pemerintah menyuruh kita berjihad, menghabisinya, lakukan. Kalau tidak, jangan. Tugas kita sekedar mendakwahkan, menyampaikan, dan membantah ucapannya. Dan berjihad itu bagi orang di luar wilayah kekuasaan pemerintah. Tapi kalau di bawah kekuasaannya, itu dengan cara dihukum. Dan juga sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang menghina Rasulullah SAW, dia kafir, murtad, keluar dari Islam, dan wajib bagi pemerintah memberi hukuman mati. Jadi, yang mengizinkan atau yang menyerukan jihad, dan yang memberi hukuman, itu adalah pemerintah, bukan kita. Tugas kita hanya sekedar berdakwah, menyadarkan umat, membantah ucapannya, juga mendakwahi dia, semoga dia mendapatkan hidayah dan meralat ucapannya. Adapun memberi hukuman, itu adalah tugas pemerintah. Wallahu alam. Jemaah sekalian, mohon maaf waktu sudah habis. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM, panitia, dan seluruh hadirin wal hadirat. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.